ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Biar kita tidur hanya 3 jam malam, begitu waktu bangun sholat malam tahajud 2,5 jam aja sebelum subuh deh bangun sholat, kemudian azan subuh coba sholat di masjid, pastikan habis sholat subuh itu kita luar biasa semangatnya, gak ngantuk, gak capek, gak apa. Berapa kali saya praktekin, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita memang dasarnya tidur malas, gak uduk sebelum tidur, gak baca zikir sebelum tidur, kacau balau, dosa semua yang ada, maka biar 8 jam 10 jam dulu gak cukup-cukup, ngantuk aja terus. Sudah janji Nabi SAW, terlepas ayatnya syaitan, maka bangun di waktu ini. Sholat malam, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, afdalus sholah ba'da sholatil maktubah sholatul qiyam. Sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Jadi kerjakan sholat malam. Sudah terbiasa, kerjakan sekarang. Mutiara yang ketiga, membaca Al-Quran. Sering kita dengar ini, baca Quran, baca Quran. Tapi coba renungi deh, mudah-mudahan kali ini lebih mengena dalam hati. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, bukan tulisan seorang dokter, seorang profesor, atau pengarang novel yang terkenal. Quran ini kitabullah, kitabnya Allah, pencipta langit dan bumi. Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Syifa linnas, obat untuk manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ikra'ul Qur'an fa'innahu ya'ati syafi'an di ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, rutinkan selalu baca, karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain juga sahih riwayat Bukhari dikatakan, bagi pembaca-pembaca Al-Quran, pada saat akan masuk ke dalam surga, Allah suruh baca, dibaca Al-Quran sama dia. Terus setiap dia baca satu ayat diangkat satu derajat, sampai dia tiba di derajat tertinggi surga Firdaus, baru Allah mengatakan berhentilah, ini kedudukanmu sekarang. Jadi bisa memberikan derajat, bisa menjadi penolong pada hari kiamat, bisa memberikan pahala setiap hurufnya 10 pahala. Saya tanya begini Bapak Ibu sekarang, sederhanakan aja. Bapak Ibu dalam satu hari berapa kali melihat SMS atau telepon yang masuk setelah HP kita ditutup? Kira-kira ada 20 kali? 50 kali? Kalau saya hitung ya, pribadi, sering kadang-kadang sudah sampai 70-100 kali. Karena Masya Allah SMS yang masuk ke saya 300. Jadi sekalian saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau SMS ke saya mohon maaf kalau terlambat jawabnya. Saya jawab 10 masuk 30. Gitu kan? Jawab 10 masuk 50. Ini kapan jawabnya nih? Gitu. Tapi Alhamdulillah juga terjawab lah. Ada kemarin SMS yang masuk bulan Februari, saya baru jawab Ramadan. Tapi minimal terjawab kan.